Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pertemuan ketiga kita membaca kitab Al-Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kemarin kita masih pada pengertian, membahas pengertian kalam. Nah, kemudian juga kita membahas tentang pembagian kalam atau unsur pembentuk kalam. Nah, barakallahu fikum. Nah, malam ini kita lanjutkan kembali apa yang yang belum kita selesaikan dari pertemuan sebelumnya. Maknanya, ya, tafadhal Abu Isa dibaca, diulang al-kalamu, ya, diulang dari situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami. Al-kalamu wal-lafdhul murakkabul mufidu bil-wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Fal-ismu yu'rafu bil-khafdhi wat-tanwini ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه dalilul ismi wala dalilul fi'li. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalatha. Al-kalam yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan faedah berdasarkan bahasa Arab. Nah, berdasarkan apa yang berlaku pada bangsa Arab. Wa aqsamuhu thalathatun, dan pembagian atau unsur pembentuk kalam itu ada tiga. Ajza'uhu, unsur pembentuknya, bagian-bagiannya ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Ja'a li makna, yang huruf itu datang dengan membawa arti. Nah, barakallahu fikum, telah lewat penjelasan ini pada pertemuan sebelumnya. Qala mu'allif rahimahullah, falismu yu'rafu bil khafdhi, isim dikenal, diketahui dengan khafad, yaitu bisa menerima jar. Nah, kasrah. Khafad ini bahasa ulama ahlul kufa. Kalau ulama ahlul basrah mengatakan jar. Nah, wa tanwin, dan juga dengan tanwin. Nah, telah lewat pembahasan tentang tanwin juga. Wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita melanjutkan apa yang terhenti waktu kemarin, terhenti sampai di tanwin, ya. Nah, sekarang masuk kepada wa dukhuli alifi wal lam. Isim dikenal dengan masuknya alif dan lam. Artinya di antara tanda isim adalah bisa menerima al. Naam, alif dan lam di situ maksudnya al. Naam, baik dia itu berupa al ma'rifat atau al jinsiyah. Naam, barakallahu fikum. Naam. Dan istilah yang lebih baik adalah mengucap al, bukan alif dan lam. Naam. Yang lebih baik adalah mengucap dengan kata al. Kenapa? Karena al di situ adalah huruf, harfu ta'rif ya, huruf yang menunjukkan tentang ma'rifatnya isim atau menunjukkan dia kepada jinsiyah atau istigraqiyah dan yang semisalnya. Syaitnya apa? Al itu adalah huruf. Dan dalam kaidah mengucap huruf, dalam kaidah mentakbir, mengungkapkan huruf, kalau huruf itu satu, kita katakan dengan lengkap. 6. Jika huruf itu satu seperti huruf jar berupa ba, kita katakan al-ba'u, harful jar. 6 itu ya. Seperti apa? Lam, lam huruf jar ya. Kita baca al-lamu. 6. Gitu. Kalau huruf itu terdiri dari dua atau tiga, maka kita menyampaikan dengan keseluruhannya. 6. Seperti apa? Hal, hal itu huruf, harfu istifham, hal huruf istifham. Artinya apa? Apakah? Kita ngucap apa hal itu? Kita ngucapnya apa? Hal, gitu ya. Bukan ngucap ha dan lam. Seperti juga ada huruf lain, bal, harfu idrob. Kita ngucap apa? Bal, bal harfu idrob. Bukan ngucap ba dan lam. Nam. Seperti juga qad, harfu tahqiq atau harfu takrib. Nah, kita ngucap apa? Qad, bukan qaf dan dal. Nah, karena itu yang terbaik kita mengibaratkan, mentakbir dengan bahasa wadukhulu al, dan masuknya al. Di antara tanda isim adalah masuknya al. Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena al itu adalah huruf yang terdiri dari dua, adalah huruf yang terdiri dari dua huruf mabani. Nah, terdiri dari dua huruf hijaiyah, yaitu apa? Hamzah was, hamzah dan lam. Gitu ya. Nah, al di sini menjadi tanda bagi isim. Contohnya kita dapati al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu, al-mar'atu, al-waladu. Ada al enggak di situ? Ada al, maka kita katakan rajulun adalah isim. Kenapa? Karena bisa menerima al, ar-rajulu. Kitabun adalah isim. Kenapa? Karena bisa menerima al, yaitu kita katakan ar-rajulu. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada tanda sebelumnya. Tanda sebelumnya apa? Khafat, kasro. Kita bisa mengatakan marortu bi rajulin. Gitu ya. Rajulin di situ majrur enggak? Majrur. Apa tandanya? Kasro, khafat. Berarti rajulin isim bukan? Isim. Apa tandanya? Tanda isimnya kasro. Terima kasih. Atau kita katakan tanwin. Rajulin, marortu bi rajulin. Ja'a rajulun. Raaitu rajulan. Tanwin bukan? Tanwin, tanwin itu ibarat dari dua doma, dua fathah atau dua kasroh, domatain, fathatain atau kasrotain. Nah, maka kita katakan rojulun itu isim. Apa tandanya? Tanwin tadi. Yang sekarang kita bisa masukkan al pada rojul, ar rojulu, al kolamu pada kolam ya, kitabun, al kitabu. Ya, berarti isim-isim ini yang bisa kemasukan al adalah kata-kata tadi yang bisa kemasukan al adalah isim. Kata-kata tadi yang bisa kemasukan al adalah isim. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian wa huruful khafdi, dan juga bisa kemasukan huruf khafat, yaitu huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami. Naam. Nah, ini huruf-huruf jar. Min. Naam. Ketika kata itu bisa kemasuk, ketika kata tertentu bisa kemasukan huruf jar, maka kita katakan kata itu adalah isim. Seperti yang kita contohkan tadi, kitabun, bisa enggak kita ngucap min kitabin? Bisa, min kitabin. Nah, ya. Atau rojulun, bisa enggak kita masukkan an? Bisa kita katakan an rojulin. Nah, ketika kata-kata ini bisa diawali huruf jar, nah maka itu adalah isim. Nah, kalau kita enggak tahu ini bisa diawali huruf jar apa enggak, ya kita baca Al-Qur'an atau baca hadis atau baca bacaan-bacaan Arab. Nah, ketika kita mendapati kata tertentu diawali oleh an, oleh min, bila dan semisalnya dari huruf jar, maka kita pastikan itu adalah isim, sebab bisa diawali oleh huruf jar. Nah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan huruf jar ini memiliki huruf-huruf jar ataupun huruf lainnya, selagi dia itu huruf ma'ani, selagi dia itu adalah huruf ma'ani, memiliki arti. Nah, karena pada pelajaran yang lalu kita telah disampaikan huruf terbagi menjadi dua, yaitu apa? Huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani itu huruf pembentuk kata. Nah, kalau huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti, yaitu apa? Ya huruf itu sendiri yang sekarang kita bahas. Kata terbagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini huruf yang dimaksud ini. Yaitu apa? Kata yang bagian daripada kata yang mengandung arti dan jelas artinya ketika bersambung dengan isim atau fi'il. Itu huruf. Huruf ini bisa tersusun dari satu, afan, huruf ini bisa berupa satu huruf seperti ba huruf jar, lam harful jar, ya kan? Bisa juga terdiri dari dua huruf. Seperti apa? Seperti min, ila, an. Bisa juga terdiri dari tiga huruf seperti fumma, nam, dan yang semisalnya. Nam. Nam, di antara huruf-huruf ma'ani adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini menjadi ciri untuk isim. Menjadi ciri untuk isim, tanda untuk isim. Nah, artinya apa? Artinya huruf jar tidak masuk pada fi'il. Itu artinya. Ketika kita dapati kata tertentu diawali oleh huruf jar, maka kita pastikan bahwa itu adalah isim. Maka itu adalah isim. Nah, dan memiliki arti, yang artinya satu huruf jar bisa jadi artinya banyak. Seperti min bisa artinya alit tidak, artinya memulai. Kharajtu minal Basra ila Kufa, aku keluar dari Basra ke Kufa. Min di situ untuk alit tidak, memulai. Atau bisa juga artinya tab'id. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Min di situ tab'id, artinya bagian. Dan sebagian manusia ada orang yang berkata amanna, kami telah beriman. Ada juga min yang artinya min sababia, artinya apa? Karena. Udhibatil mar'atu min hirra. Seorang wanita disiksa karena sebab kucing yang ditaruh dalam kamarnya, kemudian dikunci, tidak dikasih makan dan seterusnya sehingga mati kucingnya. Nah, artinya apa? Huruf-huruf jar ini memiliki beberapa arti yang arti itu akan jelas dengan melihat konteks kalimat. Ini konteks kalimatnya bin ini untuk apa? Artinya apa? Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan apa itu huruf jar, diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, warubba. Nah, ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang ma'anil huruf seperti Mughni Labib di kitab tersebut ya, yang ditulis oleh Alama Ibnu Hisham rahimahullah, menulis tentang ma'ani huruf kitab, dan juga kitab-kitab lainnya sangat banyak. Nah, kita bisa mengerti arti-arti huruf tersebut dari kitab-kitab tersebut. Nah, min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami. Nah, huruf qasam ini termasuk dari huruf jar. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang kemudian disebutkan apa huruf qasam di situ? Wawu, kemudian ba dan ta. Nah, kenapa dipisahkan huruf qasam dari huruf jar yang ada padahal dia bagian daripada huruf jar? Kenapa enggak kita katakan min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafu wal lamu wal wawu wal ba'u wa ta'u, disambung gitu ya, karena semuanya huruf ba, huruf qasam kan, afan, semuanya huruf jar. Enam, kenapa? Untuk mengingatkan sebagai tanbih bagi para pembaca bahwasanya apa? Bahwasanya sumpah itu tidaklah bisa dilakukan melainkan dengan huruf-huruf tadi. Nah, sumpah itu tidak bisa dicapai dilakukan melainkan dengan huruf-huruf tadi, yaitu dengan memakai salah satu dari huruf yang ada. Nah, kemudian huruf-huruf tadi pemakaiannya, nam, wawu, nam hanya masuk pada isim dhohir, wallahi. Kemudian ba, nam, barakallahu fikum, masuk pada domir. 6. Allahu uqsimu bihi. 6. Allah aku bersumpah dengannya. Berarti bihi masuk kepada domir. 6. Tak masuk kepada bisa pada dohir seperti tarrahman, seperti tallahi. 6. Barakallahu fikum. Artinya bisa pada lafzul jalalah, bisa juga kepada lafaz Allah yang lainnya, itu seperti tarrahman, tallahi. 6. Nah, mbak juga bisa masuk pada isim dohir ya, bilahi. 6. Wawu masuk pada apa tadi? Wawu masuk pada isim dohir yaitu wallahi contohnya. Mbak bisa masuk pada dhamir dan isim dohir. 6. Yaitu apa? Bilahi atau Allahu uqsimu bih. 6. Kemudian yang tak masuk kepada lafzul jalala tallahi atau kepada lafaz lainnya seperti tarrahman. Nah, namun dikatakan sad ketika kita mengucap tarrahman. Nah, yang pendapat yang kuat tak itu hanya masuk pada lafzul jalala. Nah, tak itu hanya masuk pada lafzul jalala. Jadi kalau wawu bisa masuk pada lafzul jalala dan selain lafzul jalala. Bisa masuk pada lafaz Allah ataupun pada lafaz selain Allah. Nah, itu ya. Nah, kalau ba masuk pada isim dohir dan juga kepada isim domir, kalau tak khusus pada lafzul jalala. Nah, terkadang diberikan kepada tarrahman namun dikatakan sad. Nah, itu yang berkaitan dengan huruf qasam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di lanjutan bacaan. Masih pembahasan itu ya, masih pembahasan yang lanjutan yang masih tentang kalam. Ya. Di lanjutan dibaca ulang. Qala al-musannifu rahimahullah wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nithi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Naam, barakallahu fikum. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta' ta'nis sakina. Naam, fi'il dikenal diketahui dengan qad, dengan sin, sawfa dan ta' ta'nis sakina. Naam, apa artinya? Artinya kita bisa mengenal atau mengetahui kalau kata tertentu adalah isim jika apa? Jika kata tersebut diawali oleh qad. Nah, seperti qad qomati shalah, qad ghorobati syams. Fi'il. Tadi anda ngucap apa? Afan ya. Maksudnya fi'il. Nah. Jadi terburu-buru dalam ngucap ya. Nah, artinya apa? Fi'il bisa diketahui, bisa dikenal dengan tanda-tanda berikut ini yaitu apa? Qad, sin, sofa, tak ta'nis, sakina. Nah, kapanpun kita mendapati salah satu dari tanda ini masuk pada kata tertentu, maka kita katakan kata tersebut adalah isim. Kata tersebut adalah fi'il. Kata tersebut adalah fi'il. Seperti qad qomati shalah, qad ghorobati syams. Naam, sofa azuruka. Naam, sofa ta'lamun. Nah, atau tak ta'nis sakinah seperti qomat fatimatu, katabat hindun dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah kata yang tidak layak ada padanya tanda isim dan tanda fi'il. Maksudnya apa? Huruf itu kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Itu namanya huruf. Nah, berarti huruf itu tidak memiliki tanda. Kata yang tidak memiliki tanda, tandanya adalah tidak memiliki tanda, kata ulama. Tandanya adamiyah, yaitu tidak memiliki tanda. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang berkaitan tadi dengan qad, ya, qad kalau masuk pada fi'il madi memiliki dua arti, artinya tahqiq atau takrib. Tahqiq itu untuk menunjukkan suatu kejadian atau perkara benar-benar terjadi, itu tahqiq. Seperti kita mengabarkan tentang tenggelamnya matahari ketika sudah terjadi adzan maghrib, ya, qad ghorobati syams. Apa artinya? Matahari telah tenggelam. Nah, itu namanya tahqiq. Atau juga terkadang memiliki arti takrib. Takrib itu artinya dekat. Seperti kita mengabarkan ketika menjelang adzan, mengabarkan apa? Ucapan qad ghorobati syams menjelang adzan. Apa artinya? Matahari hampir tenggelam. Yaitu kita ucap ini misalkan jam 5:30. Adzannya misalkan waktu adzan maghrib jam 6 misalkan. Nah, itu berarti arti qad di situ takrib. Nah, dan juga qad bisa masuk pada fi'il mudhari yang artinya bisa taklil artinya jarang, bisa artinya takfir yaitu sering. Nah, yang jarang atau terkadang taklil ya, atau takfir artinya sering. Seperti dalam ucapan qad yajudul bakhil. Terkadang orang yang kikir itu berbuat dermawan, yaitu memberi sesuatu. Nah, di sini qad di sini memiliki arti terkadang. Kenapa? Karena orang kikir biasanya enggak mau ngasih. Nah, ketika dia ngasih, maka qad di situ artinya apa? Terkadang. Qad yajudul bakhil. Yajud itu artinya berbuat dermawan. Yajudu artinya berbuat dermawan. Nah, qad di situ apa artinya? Untuk arti taklil. Qad yajudul bakhil atau qad yanjahul balid. Qad yanjahul balid, orang yang bodoh terkadang lulus. Nah, kenapa? Karena biasanya orang bodoh enggak lulus. Gitu ya. Nah, kalau yang memiliki arti takfir seperti apa? Qad yajudul karim, qad yajudul karim, orang yang mulia, orang yang dermawan sering berbuat dermawan, sering berbuat menderma hartanya. Nah, itu barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan arti qad. Adapun sin dan sofa, sin dan sofa itu menunjukkan arti akan. Nah, ketika masuk pada fi'il mudhari menjadikan fi'il mudhari memiliki arti istiqbal. Fi'il mudhari memiliki arti hal dan istiqbal, ya. Hal itu artinya sekarang, istiqbal artinya akan datang. Ketika kemasukan sin berarti fi'il mudhari-nya ketika itu berubah artinya menjadi akan datang. Sofa diartikan akan, atau sin juga diartikan akan. Ketika kemasukan sin atau sofa maka memiliki arti akan. Nah, sebagian ulama ada yang membedakan sin akannya lebih dekat, kalau sofa akannya lebih lama. Nah, sebagian yang lain menyamakan, tidak ada bedanya antara sin dan sofa, semuanya memiliki arti akan. Nah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tentang pengertian kalam dan pembagiannya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke judul baru yaitu Babul I'rab. Nah, tafadhol dibaca Abu Isa. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم، بارك الله فيكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إعراب yaitu perubahan akhir kata karena masuknya pengaruh yang berbeda-beda, baik berupa lafaz ataupun secara perkiraan, baik berupa baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. Naam. Barakallahu fikum. Naam, perhatikan papan tulis, kita akan menjelaskan arti i'rab dari apa yang tertulis di kitab ini. Naam. Naam. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdan aw takthiran. Naam. Apa yang akan kita bahas? Pengertian i'rab. Lihat di sini, al-i'rab. Nanti pembahasan yang akan datang membahas tentang lawannya i'rab. Apa itu? Al-bina. Al-bina. Bahasa lainnya al-i'rab itu mu'rab. Bahasa lainnya apa? Mu'rab. Bahasa lain al-bina apa? Mabni. Nah, ini bahasa lainnya. Kadang kita takbir, kita ungkap dengan bahasa i'rab atau mu'rab, bina atau mabni. Naam, itu ya. Bina atau kita ucap mabni, i'rab atau mu'rab. Naam. Apa itu i'rab? Huwa taghyir. Dia itu adalah perubahan. Nah, ini. Perubahan. Nah, antum sekarang pahami ya. Kalau mabni dia tidak enggak akan ada perubahan. Ada mutaghyir kalau mabni. Lusumul kalimah halatan wahidah itu mabni. Yaitu taghyir, perubahan. Apa yang berubah? Awakhiril kalimi. Awakhir ini jamak dari akhir. Akhir, akhir itu akhir, ya. Jamaknya awakhir, berarti perubahan akhir kalim. Kalim ini jamak dari al-kalimatu. Al-kalimatu mufrad. Apa artinya? Kata. Kalim artinya kata-kata. Nah, jadi apa di sini? Perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata. Nah, maka pembahasan i'rab adalah pada akhir kata, perubahan pada akhir kata. Nah, faedah yang pertama yang kita bisa ambil bahwasanya pembahasan i'rab adalah pembahasan yang membahas tentang perubahan pada akhir kata, terkecualikan pembahasan perubahan pada awal kata. Seperti terjadinya mad di awal kata, ada perubahan kan? Nah, seperti misal ada kata tertentu yang sebelumnya ditulis dalam bentuk hamzah qat'i lalu berubah menjadi mad misalkan. Ya, atau hamzah wasal. Sebelumnya hamzah wasal seperti apa? Ar-rajul. Kemudian kemasukan huruf istifham, hamzah istifham. Naam, ar-rajulu qa'imun. Laki-laki itu berdiri. Masuk hamzah istifham, apakah laki-laki itu berdiri? Apa bacaannya? Ar-rajulu qa'imun. Di sini terjadi perubahan dari ar-rajulu menjadi ar-rajulu. Perubahan di mana ini? Awal kata. Ini bukan pembahasan i'rab. Naam. Atau di tengah kata seperti qawama. Wajannya fa'ala, berubah menjadi koma. Seperti romaya, wajannya fa'ala, berubah menjadi roma. Nah, atau kita ambil yang lain. Seperti baya'a, wajannya fa'ala, berubah menjadi ba'a. Nah, perubahan ini perubahan di tengah kata kan ya. Masuk dalam pembahasan i'rab bukan? Nggak masuk dalam pembahasan i'rab. Nah, mana pembahasan i'rab? Perubahan pada akhir akhir kata. Nah, kalau tadi sempat dicontohkan apa tadi? Yang barusan dihapus? Hah? Romaya. Perubahan akhir kata ya, Romaya menjadi Roma. Masuk enggak pembahasan i'rab? Masuk enggak akhir kata ini? Hah? Enggak masuk, kenapa? Karena pembahasan kita pada mu'rab, al-i'rab. Kalau Roma, fi'il madi itu enggak masuk dalam pembahasan i'rab. Dia masuk dalam pembahasan mabniyat. Nanti pembahasan yang al-bina, al-mabni. Karena fi'il madi itu termasuk dari kata-kata yang mabni. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita kembali ke pengertian. Jadi pembahasannya pada akhir kata. Nah, kemudian para ulama menyebut, contohnya apa? Contohnya kata Zaidun. Ya. Mana akhir katanya? Dalnya ini pembahas. Zaidun, akhir kata ini dalnya. Bisa kita baca Zaidun seperti Ja'a Zaidun, atau kita baca Zaidan seperti Ra'aitu Zaidan, atau kita baca marortu, kita baca majrur menjadi marortu bi zaidin. Nah itu ya. Maka dal bisa doma zaidun, bisa fathah zaidan, bisa kasroh zaidin. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan akhir kata. Atau kita bikin yang musanna, ja'a az-zaidani ra'aitu az-zai apa? Zaidaini kan? Ja'a az-zaidani ra'aitu ja'a zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi zaidaini ja'a apa ini? Zaiduna yang jamaknya ra'aitu Zaidina ra'aitu Zaidina. Nah, Zaidina ahsantum. Marartu bi Zaidina. Ada perubahan akhir kata enggak? Ada perubahan akhir kata. Nah, sekarang perlu dijelaskan. Sebagian ulama mengatakan ketika disebut awal, perubahan akhir kalimi, perubahan akhir kata, lalu dicontohkan ja'a zaidun ra'aitu zaidan dan marartu bi zaidin, sebagian mengatakan ini zaidun zaidan zaidin katanya tetap, enggak mengalami perubahan, dal semuanya berakhiran dal, iya enggak. Nah, maka mereka berkata yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan keadaan ahwal, keadaan akhir kata. Yang berubah itu keadaan akhir kata, yaitu berubah dari keadaan rofa menjadi mansub menjadi majrur. Nah, namun yang lain menjelaskan lagi, kalau kita berikan contoh pada musana atau jamak, akhir katanya berubah. Yang tadinya alif pada zaidan menjadi zaidaini. Yang tadinya zaidun wawu berubah menjadi zaidina. Iya kan? Berarti pengertian ini tepat enggak? Tepat, bisa masuk. Pengertian yang disebutkan di atas apa itu taghyiru awakhiril kalimi masih sesuai. Benar, masih benar. Ketika dikatakan i'rab adalah perubahan akhir kata. Kalau dikatakan akhir kata pada zaidun kok tetap enggak berubah, maka kita katakan coba ambil contoh yang lain seperti zaidan, zaidun akan berubah dari alif menjadi ya, zaidani menjadi zaidaini, zaiduna menjadi zaidina. Nah, sehingga pengertian ini masih dikatakan tepat. Nah, yaitu apa? Perubahan akhir kata. Nah, perubahan akhir kata, yang kata ini, perubahan akhir kata ini mencakup 4 perkara. Nah, perubahan akhir kata mencakup 4 perkara. Pertama, perubahan yang berupa harokat. Nah, secara hakiki. Kedua, perubahan harokat secara hukmi, secara hukum. Ya. Yang ketiga, huruf. Perubahan huruf secara hakikat, yaitu perubahan huruf hakiki. Keempat, perubahan huruf secara hukum. Nah, kembali ke pengertian. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi. I'rab adalah perubahan akhir kata. Seperti dalam contoh ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Terjadi perubahan dari zaidun, zaidan dan zaidin. Atau ja'a az-zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi zaidaini. Berubah dari alif menjadi ya. Atau ja'a az-zaiduna ra'aitu zaidaini ra'aitu zaidina marartu bi zaidina. Berubah dari wawu menjadi ya, gitu ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Perubahan yang ada mencakup 4 perkara. Pertama, perubahan apa? Harokat hakiki. Pada contoh apa? Ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Ini perubahannya harokat hakiki. Berubah dari doma menjadi fathah menjadi kasrah. Ngerti? Ini dimaksud dari perubahan apa? Harokat secara hakikat. Yaitu hakikat harokatnya berubah dari doma menjadi fathah menjadi kasrah. Kedua, harokat secara hukum. Nah, secara hukum. Pada contoh apa secara hukum? Nanti akan lebih jelas ketika kita membaca tentang alamat i'rab ya. Nah, ini sebatas contoh untuk memahamkan apa arti secara hukum. Contohnya antum mengucap ra'aitu al-muslimati. Sama antum mengucap marortu bil muslimati. Apa artinya ra'aitul muslimati? Aku melihat para wanita muslimah. Marortu bil muslimati, apa artinya? Aku melewati para wanita muslimah. Nah, pada contoh ra'aitul muslimati, al-muslimati apa harokatnya? Kasro. Marortu bil muslimati, apa harokatnya? Kasro juga. Nah, itu kan? Nah, lihat ini. Apa maksud dari perubahan harokat secara hukum? Maksudnya apa? Kasro pada ra'aitul muslimati berbeda dengan kasro pada marortu bil muslimati. Berbeda. Kasro pada ra'aitul muslimati berbeda dengan kasro pada marortu bil muslimati. Kenapa? Karena kasro pada ra'aitul muslimati ini hukumnya fathah. Hukumnya fathah, mansub. Kalau kasro pada marortu bil muslimati hukumnya memang dia kasro. Nah, itu ya. Nah, sebab apa dia tuh? Mansub. Tandanya kasro pengganti dari fathah. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada. Assalamualaikum. Berarti perubahan apa yang terjadi pada ra'aitul muslimati dan marortu bil muslimati? Hukum. Secara hukum. Nah. Kemudian sekarang masuk ke huruf secara hakiki. Perubahan huruf secara hakiki. Contohnya pada apa? Pada ja'a az-zaidani wa ra'aitu az-zaidaini. Nah, ja'a az-zaidani apa artinya? Telah datang dua Zaid. Ra'aitu Zaidaini. Apa artinya? Aku melihat dua Zaid. Nah, ada terjadi perubahan huruf. Apa perubahan hurufnya? Alif menjadi ya. Yang alif di sini tanda rofa ya. Ja'a Zaidani. Ja'a fi'il madi Zaidani fa'il. Marfu tanda rofanya alif. Pengganti dari doma. Ya. Ra'aitu Zaidaini. Apa i'rabnya Zaidaini? Ra'aitu fi'il dan fa'il Zaidaini sebagai objek maf'ulun bihi, mansub tanda nasabnya ya, pengganti dari fathah. Nah, terjadi enggak perubahan huruf pada az-zaidani dan az-zaidaini? Terjadi, yaitu apa? Alif berubah menjadi ya. Nah, gitu ya. Nah, perubahan apa di sini namanya? Huruf secara hakiki. Nah, yang keempat sekarang perubahan huruf secara hukum. Perubahan huruf secara hukum seperti dalam antum mengucap ra'aitu az-zaidaini sama marortu bi-zaidaini. Nah, lihat papan tulis ra'aitu. Nah, ra'aitu az-zaidaini ya. Apa artinya? Aku melihat dua Zaid. Kak, sama kita tulis marortu bi-zaidaini. Aku melewati dua Zaid. Nah, lihat ya, marortu bi Zaidaini, ya bukan? Ya. Ra'aitu az-Zaidaini, ya bukan? Iya. Ya. Nah, ini semuanya terlihat ya, namun secara hukum berbeda. Kenapa? Karena pada marortu Zaidaini, ya di sini ya pengganti untuk fathah, karena dia mansub. Mansub itu ditandai dengan fathah atau penggantinya fathah, iya enggak? Marortu bi Zaidaini, dia ya bukan? Ya, namun dia tuh ya pengganti untuk kasro. Nah, kenapa? Karena asal kalimat ini kalau kita pecah, Zaidaini artinya apa? Marortu bi Zaidin wa Zaidin. Aku melewati Zaid dan Zaid. Kan itu? Marortu bi Zaidin wa Zaidin ya. Marortu bi Zaidin wa Zaidin. Wa Zaidin. Sama ra'aitu Zaidan wa Zaidan. Ini kalau kita pecah begini kan, arti dari aku melewati dua Zaid, marartu bi Zaidaini. Kalau kita pecah menjadi apa? Marartu bi Zaidin wa Zaidin. Ra'aitu az-zaidaini. Asalnya apa? Ra'aitu Zaidan wa Zaidan. Nah gitu. Berarti apa? Arti dari marartu bi Zaidaini, artinya dia itu bi Zaidin wa Zaidin. Kasroh bukan? Kasroh. Ra'aitu Zaidaini. Artinya apa? Ra'aitu Zaidan wa Zaidan. Nah, fathah bukan? Fathah. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf syarah hukum. Ya, huruf syarah hukum. Nah, kesimpulannya, kesimpulan untuk awakhiril kalim di sini, perubahan akhir kata, yaitu perubahan akhir kata berupa huruf secara hakikat, seperti pada contoh ja'a zaidun ra'aitu zaidan dan marartu bi zaidin, atau harokat secara hukum, perubahan harokat secara hukum, seperti pada contoh apa? Pada contoh ra'aitul muslimati marartu bil muslimati, ya. Kemudian huruf secara hakikat, perubahan ketiga huruf secara hakikat, yaitu hakiki. Contohnya kita mengucap ja'a zaidani ra'aitu zaidaini, atau ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika, perubahan huruf secara hakikat. Nah, huruf secara hukum seperti kita mengucap ra'aitu zaidaini sama marartu bi zaidaini. Nah, itu huruf secara hukum. Nah, kemudian ya kita sedikit lagi, ada lanjutan di situ. Likhtilafil awamil dakhilati alaiha, karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Apa artinya? Artinya amil-amil inilah yang menghendaki merubah, menghendaki kata tertentu, dia itu doma, fathah atau kasroh, dia itu marfu, mansub atau majrur. Nah, itu artinya. Nah, kalau amil yang datang amil rofa, seperti fa'il, seperti fi'il yang butuh fa'il, maka setelahnya dia marfu sebagai fa'il. Karena ada amil rofa berupa fi'il, yaitu amilnya misalkan ja'a fi'il madi, maka setelahnya kita katakan zaid marfu, ja'a zaidun, karena sebagai fa'ilnya. Kalau amilnya berupa fi'il dan fa'il, seperti ra'aitu, ada fi'il dan fa'il, ra'aitu ada fi'il dan fa'il, ya, maka kita ucap zaidun apa zaidan? Kita ucap zaidan, karena dia amil bagi fi'il dan fa'il. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, dia butuh objek, maka zaidan menjadi objek, dibaca fathah. Kalau di sana ada amil huruf jar berupa ba, marartu bi zaidin. Nah, zaidin di sini menjadi majrur. Kenapa? Ada amil berupa huruf jar. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan akhir kata karena masuknya awamil yang berbeda. Yaitu kalau amilnya amil rofa, maka menjadikan kata setelahnya marfu sebagai fa'il atau sebagai yang lainnya. Kalau amilnya amil penasob, maka kata setelahnya menjadi mansub. Jadi kalau amilnya amil jar, maka kata setelahnya menjadi majrur. Nah, kemudian disebutkan di sini lafzan atau takdiron. Ya, ini kita akhiri dengan lafzan dan takdiron. Amilnya bisa secara lafad atau secara afan, perubahannya baik secara lafad ataupun secara takdir. Perubahannya bisa berupa lafad, artinya terlafadkan, bisa dibaca atau bisa dilihat kalau dalam bentuk tulisan, ya. Atau takdiron, itu takdiron apa? Tidak bisa dibaca, tidak bisa terlihat kalau dalam bentuk tulisan, namun diperkirakan ada. Nah, barakallahu fikum. Yang secara lafad seperti yang sudah kita contohkan ini, ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin, ja'a az-zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi zaidaini. Nah, ja'a az-zaiduna ra'aitu zaidina marartu bi zaidina, atau ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Nah, perubahan di sini perubahan yang lafzan, yang zahir, yang nampak, yang bisa dilafadzkan, ya. Nah, yang kedua perubahan secara apa? Secara takdir, muqaddar. Nah, yang secara takdir ini terbagi menjadi tiga. Nah, ada yang disebut dengan nama ta'adzur, perubahannya apa namanya, tidak terlihat muqaddarnya karena ta'adzur. Nah, ada yang karena thiqal, ada yang karena munasabah. Nah, munasabah. Nah, ta'adzur itu terjadi pada apa? Kata yang berakhiran alif. Kata yang berakhiran alif seperti kalau isim fata, kalau isim. Ya, kalau isim contohnya fata. Nah, kita masukkan dalam kalimat ja'al fata ra'itul fata marartu bil fata. Terlihat enggak perubahannya? Iya. Enggak terlihat. Kita katakan ja'al fata ra'itul fata marartu bil fata, enggak terlihat. Nah, itu ya. Atau fi'il seperti yakhsha. Yakhsha, yakhsha ini berakhiran alif. Yakhsha zaidun, zaid takut. Yakhsha di sini marfu. Karena tidak kemasukan ambil nasab dan jazm. Atau apa ini? Lan. Lan yakhsha zaidun. Nah, ini ada perubahan namun tidak terlihat perubahannya. Mansub namun mansubnya muqaddar. Nah, ja'al fata ra'itul fata marartu bil fata. Yang tadi ya. Marfu dan rafa'nya dhamma muqaddarah tidak terlihat. Nah, atau ini kita tunda ya pada kesempatan mendatang yang menjelaskan tentang apa ini? Perubahan secara takdir muqaddar. Nah, secara muqaddar. Karena kita sudah sekitar 40 menit kelihatannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan untuk pertemuan mendatang, berarti menjelaskan tentang lafdzun wa taqau takdiron, menjelaskan itu. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.